istri-istri kalian itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Dan pemaafan kalian itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kalian kerjakan. Al-Baqarah 237. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca tafsir yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ay, idha talaqtumun nisa'a qabla al-masisi wa ba'da fardil mahri, falil mutallaqati minal mahri al-mafruzi nisfahu walakum nisfahu. Maksudnya, apabila kalian, yaitu para suami, mentalak istri-istri kalian. Istri-istri ini tidak mesti harus banyak, tetapi istri maksudnya, karena ini adalah redaksinya kepada orang banyak, maka memakai juga orang-orang banyak. Istri-istri kalian sebelum bercampur, itu ditalaknya sesudah akad nikah, tapi sebelum bercampur, bergaul, dan setelah menentukan mahar. Maharnya sudah disebutkan juga. Ini menunjukkan bahwa seorang menikah, ijab kabul, dia diperbolehkan untuk menyebutkan mahar meskipun belum ditentukan. Saya terima nikahnya fulan dengan mahar dibayar tunai. Kalau seandainya sudah ditentukan dengan maharnya ini dibayar tunai, maka boleh dua-duanya. Ya, boleh dua-duanya. Kalau seandainya sudah ditentukan mahar, maka wanita-wanita yang diceraikan itu memiliki hak dari mahar yang telah ditentukan tersebut, setengahnya. Dan bagi kalian setengahnya lagi. Ini menunjukkan bahwa permasalahan, kalau seandainya mahar tersebut belum ditentukan, lalu ditalak sebelum dicampuri, digauli, maka tidak berlaku padanya setengah mahar karena belum ditentukan. Kalau sudah ditentukan, baru dia mendapatkan setengah mahar tersebut. Kalau belum ditentukan, maka tidak berlaku pada perempuan tersebut hukum mendapatkan setengah mahar jika ditalak sebelum digauli. Jika ditalak sebelum digauli. Hadza huwal wajib ma lam yadkhulhu 'afwun wa musamahah. Artinya, inilah yang wajib selama tidak ada kata maaf maupun kelapangan dada. Artinya, inilah yang wajib dilakukan oleh sang suami kalau mentalak istrinya dalam keadaan belum digauli. Mentalak istrinya dalam keadaan belum digauli. Sekarang, apakah bisa tercipta mentalak istri dalam keadaan belum digauli? Iya, bisa saja. Mentalak istri dalam keadaan belum digauli. Caranya bagaimana? Atau kejadiannya bagaimana? Mungkin seorang suami tersebut, dia melakukan akad nikah dengan wali si perempuan. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan maharnya sekian dibayar tunai. Ternyata dapat kabar bahwasanya sang perempuan adalah mempunyai cacat. Cacat apa begitu? Tidak perawan lagi misalkan. Maka pada saat itu sang suami yang belum menggauli, dia berhak untuk mencerai istrinya. Dia berhak untuk mencerai istrinya tersebut padahal belum digauli. Atau misalkan si perempuan tersebut, dia adalah buruk akhlak dan agamanya. maka sang suami berhak untuk menceraikannya. Dan dia belum bertobat misalkan. Sang suami berhak untuk menceraikan istri tersebut sebelum digauli. Nah, kata-kata sebelum digauli ini, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah maksudnya apakah sebelum dipegang ataukah sebelum berduaan ataukah sebelum dimasukkan kemaluan ke kemaluan. Ya, ini dibicarakan oleh para ulama. Kata-kata sebelum digauli, apakah sebelum berduaan ataukah sebelum dicampuri, dimasukkan kemaluan ke kemaluan. Maka wallahu alam, lihat ayatnya berbunyi min qabli, lihat ayatnya berbunyi malam tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya. Itu arti ayat secara letter lex, sebelum kalian menyentuhnya. Malam tamassuhunna. Nah, di sini para ulama mengatakan menyentuhnya di sini maksudnya adalah sebelum berdua-duaan. Ada yang mengatakan sebelum menggaulinya, mencampurinya, masukkan kemaluan kepada kemaluan. Baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi ini yang wajib yang dilakukan oleh seorang suami apabila dia mentalak istrinya selama tidak ada pemaafan ataupun tidak ada kelapangan dada. Maksudnya apa? Mungkin sang istri, ya sudah, kalau mau dicerai ya sudah, mau diapakan. Kalau dia belum mengapa-apai saya, dimaafkan. Maka pada saat itu sang suami tidak wajib untuk memberikan mahar berupa seberapa? Separo, setengah mahar. Kalau kata sang istri, ya sudah saya maafkan kamu, maka sang suami tidak wajib untuk memberikan maharnya. Ya alhamdulillah, karena mungkin maharnya untuk wanita yang kedua. Ya, kalau seandainya sang istri tidak memaafkan, maka wajib dia bayar mahar setengah. Maka dia wajib bayar setengah. Bi an ta'fuwa an nisfiha li zaujiha, yaitu di mana wanita itu memaafkan haknya yang setengah tersebut untuk diberikan kembali kepada suaminya. Berarti sang suami mendapatkan sempurna dari maharnya lagi. Ya, di sini disebutkan dalam ayat, coba perhatikan, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan, kecuali jika istri-istri itu memaafkan. Ya, illa an ya'funa, memaafkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Idza kana yasihu afuha aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa huwa az-zawju 'ala as-sahih, li'annahu alladhi bi yadihi halu 'uqdatihi wa li'anna al-waliya la yasihu an ya'fu amma wajada lil mar'ah likawnihi ghayru malikin wala wakilin. Artinya, inilah di mana wanita itu memaafkan hak yang setengah tersebut untuk diberikan kepada suaminya tersebut apabila maafnya itu sah adanya, atau dimaafkan oleh orang-orang yang memegang ikatan nikah, yaitu suami menurut pendapat yang paling benar, karena di tangannya lah tergantung keputusan melepas ikatan nikah itu. Dan juga karena wali tidak sah memaafkan apa yang wajib untuk wanita, karena posisinya bukan orang yang berhak untuk itu, dan tidak pula wakil dalam hal itu. Ya, saya ulangi, perhatikan baik-baik. Hadza huwal wajib ma lam yadkhulhu 'afwun wa musamaha. inilah yang wajib selama tidak ada kata maaf maupun kelapangan dada. Sang suami yang mentalak istrinya dan belum digaulinya, maka wajib bagi suami untuk memberikan setengah dari mahar yang telah disebutkan. Setengah dari mahar yang telah disebutkan. Kemudian, bi an ta'fu an nisfiha, di mana wanita itu memaafkan haknya yang setengah tersebut, li zaujiha, untuk diberikan kembali kepada suaminya. Nah, ini dia. Kalau sudah masuk maaf dari sang istri, maka sang suami tidak memberikan maharnya. Dikembalikan lagi kepada sang suami. Ini kalau dapat maaf dari siapa? Dari istri. Taib. Idza kana yasihhu 'afwuha. Artinya, apabila maafnya itu sah adanya. Sah adanya. Karena kenapa demikian? Karena pemaafan bukan dari perempuan, tapi pemaafan itu dari pihak sang suami. Ya, pihak sang suami. Karena sang suami yang mempunyai apa? Hak nikah dan hak mencerai. Ya sudah, kamu saya maafkan. Berarti pada saat itu sang suami dia dengan ketulusan hatinya memberikan setengah. Kalau enggak dimaafkan, dia ambil semua maharnya. Nah, itu dia. Ya, dia ambil semua maharnya. Maka di sini disebut, di sini disebutkan idza kana yasihhu 'afwuha. Apabila maafnya itu sah adanya. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Nah, ini dia. Ini yang memegang ikatan nikah maksudnya siapa? Suami. Ya. Jadi wajibnya sang suami kalau sudah menikahi perempuan lalu dia talak dan perempuan tersebut belum digaulinya, wajibnya dia memberikan nafkah atau mahar setengah dari mahar yang sudah disebutkan. Kecuali kalau dapat maaf dari sang istri. Atau bukan maaf dari sang istri, tetapi yang memaafkan siapa? Yang mempunyai ikatan, ikatan nikah. Itu sang suami pada saat ini. Maka pada saat itu, ya, boleh dia mendapatkan setengah dari maharnya. Karena keridhaan suami. Kenapa? Dikembalikan kepada suami haknya ini. Wahuwa az-zauj 'ala sahih, yaitu suami menurut pendapat yang paling benar. Li'annahu alladhi biyadihi halla 'uqdatihi. Artinya, karena di tangan suamilah, di tangannya lah tergantung keputusan melepas ikatan itu. Ya? Di tangan suami, ikatan itu lepas, ikatan itu tetap. Istri dicerai, istri tidak dicerai, di tangan suami. Makanya kalau istri menggugat cerai suaminya, melihat suaminya misalkan punya akhlak buruk, agamanya buruk, akhlaknya buruk, maka sang istri berhak untuk menggugat cerainya. Yaitu sang istri meminta kepada suaminya agar, agar apa? Menceraikannya. Lihat, di sini hak cerai di tangan siapa? Tangan suami. Nah, sama dalam perkara ini. Kalau seandainya sang suami mengatakan, ya sudah saya maafkan kamu. Kamu punya kesalahan, tidak, misalkan dia penyakitan. Ternyata tidak diberitahu. Setelah akad nikah baru diberitahu. Marah sang suaminya. Ya, akhirnya dia cerai. Dia cerai siapa? Istrinya. Belum digauli. Aturan dia ambil semua maharnya. Tapi dia maafkan, dia kasih setengah. Nih, karena sudah disebutkan mahar, maka saya kasih setengah. Kenapa demikian? Karena hak cerai di tangan siapa? Di tangan suami. Karena hak cerai di tangan suami. Taib, kita lanjutkan. Wali annal waliya la yasihu an ya'fuwa an ma wajada wajaba lil mar'ah. Dan juga karena wali tidak sah memaafkan apa yang wajib untuk wanita. Wali hanya sebatas dia mewali perempuan, tetapi tidak sah untuk memaafkan apa yang wajib untuk wanita. Kenapa demikian? Likaunihi ghairu malikin wala wakilin. Karena posisi wali bukan orang yang berhak untuk itu, dan tidak pula wakil dalam hal itu. Nah, itu dia. Ya, tapi yang jelas di sini suami mempunyai peranan besar. Wali hanya sebatas mewali perempuan. Pemaafan bukan dari siapa? Dari si wali, tetapi imma dari si perempuan menurut pendapat, atau dari si suami. Ya. Si suami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raghaba fil afwi. Kemudian Allah menganjurkan untuk memaafkan. Jadi dalam ayat ini Allah menganjurkan untuk memaafkan. Sebagaimana firman-Nya, wa anta'fu aqrabu lit-taqwa. Kamu memaafkan, kalian memaafkan itu lebih baik. Lebih dekat dengan ketakwaan. Artinya suami mungkin kesal dengan istrinya, tidak diberitahukan penyakitnya kah, kekurangannya kah. Akhirnya dia talak. Dia enggak mau maafkan, dia ambil semua maharnya. Maka Allah mengatakan, wa anta'fu aqrabu lit-taqwa. Maafkanlah kalian, wahai para suami, itu lebih bertakwa. Artinya, meskipun kamu sudah dibohongi, sudah dikibuli, maka maafkan. Ya, maafkan. Itu lebih bertakwa. Kalau sang suami memaafkan, berarti diberikan apa? Setengah dari maharnya. Jadi di sini ada dua sisi, Pak, memaafkan. Kalau sang istri yang merasa dirugikan karena dia sudah dicerai sebelum digauli, maka sang istri aturannya wajibnya mendapat berapa? Setengah. Tapi kalau dia memaafkan, istri ini memaafkan, ya sudah enggak usah. Ya. Sang suami tidak bayar. Itu satu. Kalau seandainya yang merasa dirugikan siapa? Suami. Karena mungkin tidak jujur, ya, ketika diberitahu mungkin perempuannya berasal dari daerah lain, ya, pokoknya puas, cantik, ternyata sampai di sini tidak nyaman dipandang mata, ya, dan buruk misalkan, tidak nyaman dipandang mata dan buruk, maka pada saat itu kalau seandainya wajibnya sang suami enggak beri nafkah, enggak beri mahar. Dia talak istrinya sebelum bergaul, dia tidak beri mahar. Tapi kalau sang suami memaafkan, berarti apa? Dikasih setengah. Dan ini pendapat yang paling kuat, yang mempunyai ikatan nikah ini adalah sang suami, bukan si wali perempuan, enggak. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa yang memaafkan itu adalah walinya, wali perempuan. Kalau si wali perempuan tersebut memaafkan, berarti tidak wajib bagi sang suami untuk membayar setengah maharnya. Tapi kalau tidak memaafkan, maka wajib bayar setengah maharnya. Nah, itu. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah yang memegang ikatan nikah itu maksudnya siapa? Suami. Insyaallah bisa dipahami, ya. Kemudian Allah menganjurkan untuk memaafkan. Menganjurkannya kepada siapa? Kepada suami. Karena kenapa? Karena suami yang memiliki hak ikatan nikah. Suami yang berhak mencerai, rujuk, dia yang berhak. Ya, dia yang berhak untuk mencerai. Maka tidak ada sang istri mengatakan, saya cerai kamu talak 3, talak 1000. Tidak ada. Sang istri tidak berhak mencerai. Makanya dalam kasus khulur, sang suami melakukan kesalahan, sang suami melakukan kekurangan agama dan akhlak, maka pada saat itu sang istri berhak untuk menggugat cerai, meminta cerai dari suaminya. Dan subhanallah, sebelum saya lanjutkan, para ikhwah, ada semacam kesalahan di dalam pemikiran dalam beberapa tatanan masyarakat. Saya kemarin ditanya, Ustadz, anak saya kasih nama anaknya misalkan Ahmad Fulan. Sedangkan suami saya inginnya Muhammad Fulan. Ya, beda Ahmad Fulan dengan Muhammad Fulan. Loh, kenapa bisa beda begitu? Maka ceritanya begini, Ustaz. Saya menikah di bawah tangan dengan suami saya ini. Ternyata sesudah dia merasakan tubuh saya hamil. Kemudian dia pergi dengan istrinya yang pertama, meninggalkan saya. Maka saya kesal. Akhirnya saya beri nama dari diri saya sendiri, tidak mau nama dari dia. Karena dia tidak bertanggung jawab, sampai sekarang belum pulang. Dalam hati saya sebutkan kepada ibu, Bu, yang wajib ibu tanyakan sebenarnya bagaimana hubungan saya, status saya kepada suami itu. Bukan masalah nama anaknya. Nama anak masalah kecil. Ini status ibu ini apa? Nah, itu Pak Mulung kada tahu, Jasidin. Nah, kenapa ini? Ini masalah kemaluan kamu itu statusnya apa? Wanita perawan, wanita single kah? Atau wanita bersuami kah? Kalau wanita single banyak di sini. Atau wanita bersuami. Kenapa? Karena buktinya sekarang dia tidak dinafkahi lahir batin oleh suaminya setahunan lebih. Kok yang ditanyakan namanya, bingung. Ada pertanyaan yang lebih parah dibandingkan itu. Nah, ini kenapa sebabnya, Pak? Timbul karena menganggap nikah itu main-main. Kada apa-apa, aku bisa hidup aja. Aku sudah begawi, aku sudah ini. Sudah. Lah, pian statusnya apa ini? Ya, ayo dinasabkan kepada siapa anak itu? Bapaknya, mana bapaknya? Apa statusnya sang istri ini dengan suaminya? Lari semua ke sana. Kalau dia tidak bisa menjelaskan nasabnya, nggak bisa. Paham maksud saya ya? Jangan main-main dengan nikah. Seenaknya saja. Sang suami karena ingin merasakan wadah lain, sang perempuan juga karena gatal, akhirnya sudah. Sesudah merasakan itu dapat anak, bisa seenaknya. Enggak. Nikah itu mitsaqan ghalizun. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena tadi melihat bahwa pemegang ikatan nikah itu ada pada siapa? Suami. Itu hati-hati ya. Jadi masyarakat itu memang kadang-kadang pas bertakutnya lagi kita mengantuk-ngantuknya dapat masalah kayak itu ya. Ini timbul teman mamai sidin tuh ya. Aneh, ibu ini nanya sesuatu yang tidak penting ditanya, kemudian yang paling penting malah gak ditanya. Ini aneh. Makanya perlu tingkat kesabaran tinggi. Ya. Dan saya heran kadang-kadang kesabarannya para ulama. Subhanallah, mereka itu ketol menerima pertanyaan dari mulai habis asar sampai maghrib. Cuma duduk di kantor ataupun di tempat menerima fatwa. Kadang ada datang telepon, kadang datang orang. Subhanallah. Memang akhlak para ulama beda dengan akhlak orang awam. Ya, terutama seperti yang berbicara di hadapan bapak-bapak sekalian. Awam. Subhanallah. Berat menerima pertanyaan. Ya, harus sabar. Kemudian si ibu itu mengatakan, "Ika itulah Ustaz." Belum kada paham. Nah, iya amjulunnya. Ya. Ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi memang para ulama itu warafatul anbiya, para pewarisnya para nabi, akhlaknya, ilmunya. Wa anna man 'afa kana aqrabu litaqwa, dan bahwasanya tindakan memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan kepadanya. Nah, ini merupakan motivasi, semangat untuk memaafkan orang. Ya, apapun masalahnya maafkan. Apapun masalahnya maafkan. Wajar Pak, orang panas. Ya. Saat itu set panas, menyulut api kemarahan. Kemudian dia maafkan. Saya katakan wajar, padahal Rasulullah SAW bersabda, "La taghdhab," jangan marah. Maksud jangan marah ini bukan berarti kamu enggak boleh marah, bukan. Tapi kamu jangan sampai mendatangkan sarana-sarana atau berada di tempat atau mengucapkan sesuatu yang membuat kamu marah. Jangan lakukan itu. Nah, itu dia. Karena mustahil seorang manusia untuk tidak marah. Ya, mustahil seorang manusia untuk tidak marah. Saya ingin sebutkan bagaimana cerita menarik tentang para ulama menahan amarah. Sebentar ya, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sabar. Ada cerita menarik Abdullah bin Abbas, bagaimana mereka marah. Abdullah bin Umar marah. Kemudian siapa lagi? Muawiyah bin Abi Sufyan marah. Raja kaum muslim dari sahabat, raja pertama dari kaum muslim yang sangat mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah itu. Ya, jadi beliau pernah khutbah, asik-asik khutbah. Yang jamaahnya mengatakan, "Eh, dusta lo." Coba. Rakyatnya mengatakan, "Dusta ente." Jadi memang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dari pertama itu diujinya dengan seperti itu. Diuji ada orang yang tidak suka kepada beliau. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, para ikhwah, apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Turun sini. Marah. Katakan pendusta. Lagi semangat-semangatnya khutbah. Dikatakan pendusta. Turun ke rumah. Masuk rumah. Keluar dari rumah. Jenggotnya basah dengan air wudu. Kemudian naik lagi. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya yang mengatakan tadi membuat aku marah, dan marah berasal dari syaitan, maka aku pun berwudu." Ya, beliau marah. Jadi para sahabat pun itu marah. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marah itu susah untuk tidak dapat dari manusia. Tetapi bagaimana marah kemudian seseorang bisa menghilangkannya. Ini dia. Lihat perkataan Muawiyah tadi. "Innal ghadaba minasy syaitan wa innasy syaitana minan nar." Sesungguhnya marah itu dari syaitan dan syaitan dari api. "Fa idza ghadiba ahadukum falyudfihu bil ma." Jika salah seorang dari kalian marah, maka padamkan dia dengan air. "Tsumma akhadha fil mawdhi'i alladhi balaghahu min khutbatihi." Lalu dia lanjutkan khutbahnya. Subhanallah. Ini lihat Umar bin Khattab. Ada orang berkata kepada Umar bin Khattab, "Innaka la taqdhi bil 'adl." Subhanallah. Orang berani, berani dulu. Kamu menghukumi tidak adil, wahai Umar. Umar kita tahu bahwasanya beliau adalah khalifatul muslimin, pemimpin kaum muslim. Wala tu'til haq. Kamu tidak memberikan orang yang berhak mendapatkan hak. Faghadiba ihmarra wajuh. Maka Umar marah. Lihat, marah beliau. Wajahnya memerah. Lalu ada orang di samping mengatakan, ya Amirul Mukminin, alam tasma' anna Allah yaqul khudzil 'afwa wa'mul bil 'urfi wa'aridan jahilin. Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, maafkan dan berikan kebaikan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Maafkan, berikan kebaikan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Maka kata Umar, ini orang bodoh. Faqala sadaqta faka'annama kana naran fa'utfi'at. Artinya, lalu kata Umar bin Khattab, engkau telah berkata benar, aku sudah memadamkan api tersebut. Lihat, beliau marah. Tetapi lihat bagaimana para sahabat kalau dapat hadis langsung nurut. Maka di sini kita ambil pelajaran bahwa seseorang memaafkan lebih baik apapun masalahnya. Meskipun dia awalnya marah, tapi memaafkan lebih baik. Lihat cerita yang lain lagi. Ali bin Husain. Ali bin Husain berarti apanya Rasulullah? Cicitnya Rasulullah SAW. Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali. Berarti cicitnya Rasulullah. Lihat, ada cerita menarik. Anna jariyatan kanat tasubbul ma'a li'aliin ibn al-Husain. Fasaqat al-ibrik min yadiha ala wajhi fashajjahu ay jarhahu. Farafa ra'sahu ilayha. Faqalat lahu inna Allah yaqul wal kadhibin al-ghayr. Faqala laha qad kadhamtu ghayzi. Qalat wal 'afina 'anil nas. Qala laha qad 'afawtu 'anki. Qalat wallahu yuhibbul muhsinin. Idhhabi fa anti hurra liwajhillah. Ini cerita menarik. Lihat, ada seorang Ali bin Husain, ada budaknya. Budaknya perempuan. Dia menuangkan air. Tidak sengaja tekonya itu jatuh ke wajahnya. Wajahnya tuannya Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Lalu Ali bin Husain melihat kepada perempuan tersebut. Kemudian sang perempuan menyebutkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghayz. Hamba-hamba Allah adalah orang yang menahan amarah. Maka sang Ali bin Husain mengatakan, ya, aku tahan amarah. Karena dengar ayat, aku tahan amarahku. Kemudian perempuan tersebut menyebutkan ayat selanjutnya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan. Maka kata Ali bin Husain, qad 'afautu 'anki. Kalau begitu aku pun maafkan engkau. Kemudian yang ketiga, perempuan tersebut menyebutkan akhir ayat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kata Ali bin Husain, pergi engkau, aku merdekakan engkau. Subhanallah. Paham ceritanya enggak? Ya. Jadi ayat per ayat, penggalan-penggalan sampai wanita tersebut mendapatkan kemerdekaan. Hanya dengan ayat. Itulah akhlak salafus saleh. Yang hitungannya mereka ini adalah tabi'i. Ali bin Husain radhiyallahu anhu. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, memaafkan lebih baik. Kemudian Allah menganjurkan untuk memaafkan. Dan bahwasanya tindakan memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan kepadanya. Ya, lebih dekat kepada ketakwaan kepadanya. Kemudian penulis mengatakan, likaunihi ihsanan mujiban li syarhis sadr. Nah, ini sebab kenapa memaafkan itu lebih utama. Karena hal itu adalah kebajikan yang mengakibatkan kelapangan dada. Pak, orang tidak memaafkan itu pendendam. Ya. Pendendam. Guring ngalih, mendendam. Ya, kemana-mana akan bercerita tentang si fulan, mendendam. Dia hatinya penuh dengan kerusakan, tidak lapang dada hatinya. Ya, dan saya pesan, Pak. mudah-mudahan bisa diamalkan. Banyak yang sudah mencoba dan berhasil. Kalau marah itu diam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza ghadiba ahadukum falyasmut." Jika salah seorang dari kalian marah, maka diamlah. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dalam hadis riwayat Tirmizi, "Fiman naja?" Pada apa keselamatan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shamata naja." Barang siapa yang diam, dia akan selamat. Maka jangan lampiaskan, jangan mendendam, maafkan. Ya, maafkan. Maka itu akan lapang dada. Adapun mendendam kemana-mana dibawa-bawa, kemana-mana dibawa-bawa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan termasuk namimah adalah orang-orang yang membakar kembali kayu-kayu bakar di dalam dada. Sidin sudah memaafkan, diungkit-ungkit pulang. Ya, jangan, biarkan saja, maafkan. Maafkan. Itu lebih mengakibatkan kelapangan dada. Adapun kalau tidak memaafkan, itu kadang-kadang seseorang tidak lapang dadanya. Wali kaunil insan la yambari an yuhmil nafsahu fin minal ihsan wal ma'ruf. Ini kenapa juga memaafkan lebih bertakwa? Karena manusia itu tidaklah sepatutnya melalaikan dirinya untuk berbuat kebajikan dan hal yang layak. Artinya memaafkan itu kebajikan dan perbuatan layak, semestinya dilakukan oleh manusia. Ya, jangan dia tunda-tunda. Ini dia. Wa yunsil fadla alladhi huwa a'la darajatil muamalah. Artinya, lalu melupakan keutamaan yang merupakan setinggi-tingginya derajat pergaulan. Apa maksudnya? Dia mendendam, mengambil yang rendah, melupakan memaafkan, padahal memaafkan itu tinggi pahalanya. Nah, ini maksudnya. Ya. Li'anna mu'amalatan nasi fima bainhum ala darajatain. Karena bergaul dengan manusia itu ada dua tingkatan. Imma adlun wa insafun wajibun, wa huwa akhdhul wajib wa i'ta'ul wajib. Wa imma fadlun wa ihsan, wa huwa i'ta'ul ma laysa biwajib wa tasamuhu fil huquq. Lihat. Pertama, keadilan dan kejujuran yang wajib, yaitu mengambil yang wajib dan memberikan yang wajib. Ini kalau seandainya kita bergaul dengan manusia, misalkan ada orang ingin bertamu, atau ada orang ingin mengucapkan salam, maka wajibnya bagi kita apa? Menjawab salam. Ada orang ingin berpamitan, maka wajib kita apa? Menghantarkan orang. Itu wajibnya. Tapi ada yang lebih dari itu, mengajak dia untuk ngobrol, mengajak dia ini, jadi itu lebihnya. Ya, jadi ada cara bergaul orang yang cuma ngerjakan yang wajib. Ya, ada orang tersenyum, wajib dia ketika bertemu dengan saudaranya, wajib tersenyum. Ada orang sambil tersenyum, sambil disalami, sambil dijabat tangani, kemudian setelah itu ngobrol sebentar, baru setelah itu selesai. Ya, ini ada orang yang cuma mengerjakan wajib, ada seseorang yang mengerjakan wajib plus. Nah, itu dia. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kedua, keutamaan dan kebajikan, yaitu memberikan sesuatu yang lebih dari yang wajib, dan toleransi dalam meminta hak, ya. Wal ghadhu mimma fi nafs, fala yanbaghi lil insan an yansa hadhihi darajah. Yaitu memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang wajib dan toleransi dalam meminta hak serta mengendalikan apa yang ada dalam nafsu pribadi. Maka seyogianya manusia tidak melupakan tingkatan yang satu ini. Walau fi ba'dil awqat, walaupun hanya pada beberapa kesempatan saja. Artinya enggak mesti selalu seperti itu. Berat, Pak, kalau memberikan wajib plus ini berat. Ya. Orang mungkin punya keperluan, ya. Misalkan ada orang ingin pergi ke rumahnya. Kemudian di jalan dia cuma mengucapkan yang wajib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jalan ke rumahnya, karena ada sesuatu yang lebih mungkin di rumahnya. Adapun orang, assalamualaikum, dia jabat tangan, dia tersenyum dengan orang tersebut, menyanyikan keadaannya. Ini yang apa? Yang plusnya. Ada yang wajib saja, ya. Maka pesan penulis, jangan lupakan yang keutamaan tadi, yang plusnya ini jangan. Meskipun hanya dalam beberapa keadaan, karena mungkin keadaan-keadaan seseorang berbeda-beda, tidak mesti harus selalu seperti itu. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa khususan lima bainaka wa bainahu mu'amalah. Nah, khususnya bagi orang yang diantara anda dan dirinya ada sebuah pergaulan dan hubungan. Ya, ada sebuah pergaulan dan hubungan. Au mukhalatah, atau hubungan. Fa innallaha mujazil muhsinin bil fadli wal karam. Walihada qala innallaha bima ta'maluna basir. Karena Allah akan memberikan ganjaran terhadap orang-orang yang berbuat baik dengan keutamaan dan kemuliaan. Oleh karenanya Allah berfirman, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kalian kerjakan. Jadi rahasia kenapa Allah mengakhiri ayat ini dengan Allah Maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan, bahwa orang yang berbuat ihsan bukan hanya wajib, ihsannya juga dia kerjakan, wajib plusnya dia juga kerjakan, Allah Maha melihat. Nah, itu kehebatan dari Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di. Selalu ayat itu beliau tafsirkan, dan akhir ayat biasanya beliau sebutkan kenapa Allah mengakhiri ayat ini dengan ini. Apa coba hubungannya? Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Karena kalau kita tidak tahu maknanya, maka kita akan katakan, wah ini hanya sekedar firman, enggak ada hubungannya sama sekali. Oh, ternyata hubungannya seperti itu. Memaafkan wajib, ya, memaafkan itu hukumnya wajib. Kemudian plus dari memaafkan, berbuat ihsan, tersenyum, lapang dada, itu lebih baik. Dan Allah Maha melihat yang kalian kerjakan tadi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai ayat 237. Wallahu alam, sallallahu alaihi wa Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ada mic? Pak Abdurrahman. Bismillah. Ustaz, masalah tadi ada yang kelewatan menurut saya ini. Pemegang ikatan nikah itu kan suami. Ini ada pendapat lain yang tidak jelaskan tadi. Pendapat lain berkata bahwa yang memegang ikatan nikah adalah ayah. Iya. Itu adalah menunjukkan oleh lafaz ayat yang mulia ini. Iya. Ya, di sini kita tidak baca tadi. Bahasa Arabnya itu enggak ada. Bentar. Di sini disebutkan karena posisinya bukan orang yang berhak untuk itu, dan tidak pula wakil dalam hal itu. Tidak pula wakil dalam hal itu. Nah, dalam aslinya bahasa Arab sampai situ saja. Coba lihat bahasa Arabnya sini. Karena di dalam bahasa Arab saya tidak ada, makanya tidak saya baca. Nah, tidak ada. Aslinya enggak ada. Nah, itu tambahan dari penulis berarti, dari penerjemah berarti. Ada enggak cetakan lain? Ada? Cetakan lain sama, ini cetakannya sama. Hah? Sampai mana? Jadi, kalau dalam bahasa Arabnya ya, cuma sampai, dan tidak pula wakil dalam hal itu. Di awal-awal ayat. Ada. Halaman 416. Dan tidak pula wakil dalam hal itu. Dapat enggak? Yang cetakan lain ada enggak? Yang terbaru ini. Tidak pula wakil dalam hal itu. Ada, Mas? Mas Rahman ada? Ayat ada. Tidak pula wakil dalam hal itu. Titik ya. Habis itu? Nah, itu tidak ada. Itu coret pendapat lain berkata bahwa yang memegang ikatan nikah adalah ayah. Dan itulah yang ditunjukkan oleh lafaz ayat yang mulia ini. Itu coret. Yang terdapat dalam catatan kaki manuskrip B, hal ini menurut yang mampu saya pahami saat menulis pembahasan yang satu ini. Kemudian setelah itu saya jelaskan lagi bahwa pendapat yang mengatakan bahwa yang memegang tali ikatan nikah wali terdekat yaitu ayah. Dan itulah yang paling benar karena didukung oleh lafaz dan maknanya. Sebagaimana yang nampak bagi orang yang merenungkannya. Ini tidak ada di dalam buku aslinya, berbahasa Arabnya. Nah, itu bang? Ini tambahan ada. Sama, tidak ada. Tidak ada. Ini catatan kaki. Aslinya enggak ada. Ya. Tambahan pendapat ini, pendapat lain berkata bahwa yang memegang ikatan nikah itu adalah ayah dan itulah yang ditunjukkan oleh lafaz ayat yang mulia itu coret. Itu enggak ada lafaz aslinya dari Syekh. Paham maksud saya? Ya. Jadi tidak ada titik kata-kata pendapat lain ini coret sampai akhir titik. Ya, nah bisa jadi catatan kakinya di sini, kemudian pendapat lainnya itu termasuk daripada catatan kaki. Nah, paham nggak maksud saya? Ya. Bisa jadi seperti itu. Ya. Sekarang saya malah ingin membahas begini. Yang memaafkan. Mohon maaf sedikit agak dipanjangkan ya, biar. Pendapat pertama tadi siapa? Yang memaafkan istri. Berarti kalau si istri memaafkan berarti suami tidak bayar mahar. Nah, yang kedua, yang sudah kita jelaskan tadi berulang, mungkin 3 kali saya ulangi, yaitu yang memaafkan yang memiliki hak ikatan nikah. Siapa dia? Suami. Dijelaskan oleh Syekh di sini. Ya. Berarti kalau sang suami yang memaafkan, berarti istri dapat dapat setengah mahar. Berarti yang sakit hati di sini adalah suaminya. Kalau yang ini sakit hati siapa? Istrinya. Baik. Nah, pendapat yang ketiga yang berkaitan dengan ini. Yaitu, yang memegang ikatan nikah siapa? Ayah. Siapa ayah siapa? Ayah istri. Berarti yang merasa dikibuli siapa di sini? Yang merasa dirugikan si istri. Ya. Maka kalau si ayah istri memaafkan, berarti apa? Suami tidak bayar nikah. Kira-kira makna yang paling mudah dipahami yang mana, Pak? Apakah ini istri sudah sepakat kita ya? Karena ada penyebutan kan? Istri sudah sepakat. Illa an ta'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Atau yang memaafkan yang di dalam tangannya ada ikatan nikah. Nah ini, entah suami atau istri. Yang paling dekat mana? Yang maknanya enggak jelimet berarti mana? Hah? Dua apa ketiga? Yang istri enggak usah dipikirkan. Istri sudah. Hah? Suami apa ayah? Nah, menurut catatan kaki yang ada di buku bapak-bapak, ayah. Ya, ayah. Kenapa? Karena pihak yang terzalimi di sini siapa? Istri. Kok belum apa-apa sudah dicerai. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Makanya tadi agak susah menjelaskannya. Kok suami yang memaafkan? Padahal dia yang mengambil tindakan. Paham maksud saya? Paham enggak? Kok suami yang maafkan padahal yang dia mengambil tindakan? Tapi mungkin ini saja bisa terjadi karena suaminya merasa dizalimi. Istrinya ternyata tidak sesuai dengan komposisi yang ada. Ya, tidak sesuai dengan speknya yang diberitahukan. Oh, tetapi lebih kuat kepada permasalahan siapa? Perempuannya yang dizalimi sebelum digauli sudah dicerai. Nah, yang berhak memegang ikatan nikah di sini siapa? Ayah. Wallahu a'lam, dia lebih condong kepada itu. Nah, kalau yang dimaksud ayah istri adalah suami tidak, dan juga cocok yang pertama, yaitu istri yang memaafkan atau yang memegang ikatan nikah, yaitu siapa? Walinya. Paham, Pak? Jadi cuma saya katakan tadi titik sampai situ, dan pendapat ini dicoret, bisa dijadikan ini sebagai catatan kaki begitu. Ya. Karena dalam buku aslinya kita enggak dapatkan. Tidak didapatkan. Wallahu a'lam. Kalau dari Ibnu Katsir, suami ini PR lagi Ibnu Katsir. Entah. Saya suka kalau sudah jelimet-jelimet begini, sulit sekali. Bahkan dari hadis, ada hadis Rasul, waliyu uqdatin nikah az-zawj. Yang memegang ikatan nikah adalah suami. Ada hadis di sini. Kalau sudah ada hadis kita angkat tangan sudah. Ya. Hah? Hadisnya sahih, iya. Iya. Sahih hadisnya. Bahkan ini adalah pendapat dari pendapat Abdullah bin Abbas, Jubair bin Mut'im, Sa'id bin Musayyab. Ya. Ya, mudah-mudahan ya seperti inilah menuntut ilmu. Nah. Berarti dari ayat au ya'fu alladhi, atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Ingat yang kita bicarakan tadi, siapa yang memegang ikatan nikah? Suamikah atau ayah si perempuan kah? Wallahu a'lam. Syekh berpendapat bahwasanya itu adalah suami. Sedangkan di catatan kaki kita itu adalah ayah istri. Wallahu a'lam. Nah, yang penting kalau seandainya suami, permasalahannya seperti itu. Yang dirugikan, merasa dirugikan siapa? Enggak. Suami. Berarti dia maafkan, dia tidak kasih. Dia kasih kepada istri setengahnya karena dia maafkan. Tapi kalau seandainya yang dirugikan adalah sang istri, berarti yang memegang ikatan nikah di sini siapa? Ayah. Berarti kalau begitu sang suami tidak membayar maharnya karena dimaafkan oleh wali perempuannya. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, ada tadi, Pak? Hampir sama. Oh ya. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.